Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bab fadlu qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Walaupun kita mempelajari kitab ini secara daring atau online, kajian online, tapi tidak mengapa, insya Allah tidak akan melunturkan semangat kita untuk menimba ilmu dari kitab para ulama yang rabbaniyin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat penting kami menasehatkan kepada para ikhwah dan ummahat, terkhusus pada saat-saat sekarang ini, untuk mengedepankan talabul ilmi, karena dengan talabul ilmi dia akan selamat dari fitnah, dia akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Timbalah ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, yang terpercaya, yang diketahui keadaannya. Dan jangan sekali-kali kita belajar dan menimba ilmu, mengambil faedah dari orang-orang yang tidak kita ketahui keadaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke 1006. Nomor 1006. Wa'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang akan kita sampaikan ini adalah hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah kita tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal. La aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif lam mim itu terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam mim, ketika dia membaca alif lam mim, maka dia telah membaca 3 huruf. Yang mana satu huruf itu memiliki keutamaan 10 kebaikan. Sehingga dengan satu kata ini saja, dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Merupakan kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah zat yang maha mulia, yang maha dermawan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, memberikan kemuliaan dan keutamaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hadits berikutnya nomor 1007. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladhi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sesungguhnya orang yang mana pada dirinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, maka dia seperti rumah yang rusak. Orang yang mana pada dirinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, maka dia diibaratkan seperti rumah yang rusak. Rumah yang sudah hancur. La fa'idah. Tidak memiliki fa'idah wala manfa'ah. Dan juga tidak memiliki manfaat. Dua hadis yang baru saja kita sebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang mana disebutkan pada hadis tersebut pahalanya. Hadis yang tadi yang pertama kita baca yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Nabi SAW menegaskan. Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan dengan menjadi 10 kebaikan yang semisal. Lalu Nabi SAW menjelaskan dan menegaskan bahwasannya alif lam mim itu bukanlah satu huruf, akan tetapi terdiri dari 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Sehingga menjadi 3 huruf, dan bagi setiap orang yang membacanya akan mendapatkan 30 kebaikan. Demikian pula, setiap ayat, setiap kata, setiap kalimat di dalam Al-Quran, tinggal dihitung huruf yang dia baca. Maka apabila dia membacanya, maka pada setiap huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim, memiliki keutamaan yang sangat agung dan sangat besar. Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak dan melipat gandakannya kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apabila semua itu dijalankan dengan keikhlasan. Ini yang penting. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, dari hadis yang kita baca tadi barakallahu fikum, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk membaca atau memperbanyak qiraatul Quran semampu kita. Nah, gak harus hafal. Nah, baca yang dia sanggupi, hafal yang dia sanggupi. Walaupun dia hanya sebatas menghafal Al-Fatihah atau Juz Amma, Juz Tabarok, atau juz-juz yang suratnya pendek-pendek, tidak mengapa. Karena pada semuanya terdapat kebaikan-kebaikan. Setiap Al-Quran padanya kebaikan. Naam. Dan bahkan Nabi SAW pernah memberitakan kepada kita semua bahwasannya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Nah, sepertiga dari Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda dan Abu Hurairah. Nah, bayangkan membaca Qul huwallahu ahad seolah-olah dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Karena sepertiga intisari di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Nah. sepertiga intisari yang ada di dalam Al-Quran itu terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, naam, maka seolah-olah atau seakan-akan dia telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Kemudian hadits berikutnya adalah hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW menegaskan, Innal ladhi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang mana pada dirinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka dia seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Nah, la faedah, tidak ada faedah dan juga tidak ada manfaat. Kenapa demikian? Karena Al-Quran, barakallahu fikum, akan memakmurkan jiwa dan hati. Al-Quran adalah sumber ilmu. Maka apabila dia memakmurkan dirinya dengan Al-Quran, jiwanya dengan Al-Quran, maka dia akan memiliki nur, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Di mana di dalam Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang besar. Nah, pada Al-Quran di dalamnya terdapat syifa, penyembuh. Di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan nurul qalbi, cahaya hati. Jiwanya akan makmur, barakallahu fikum, dengan nurul Quran. Nah, ini kalau seandainya dia selalu membiasakan diri membaca Al-Quran, memakmurkan Al-Quran. Nah, sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah, nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk saudara-saudara fillah, dimanapun dia berada yang mendengarkan kajian ini, untuk senantiasa memakmurkan hidupnya dengan Al-Quran. Membacanya, membaca Al-Quran. Disiapkan waktu khusus. Nah, untuk membaca Al-Quran. Dijadwalkan. Seseorang bisa menjadwalkan. Nah, berbagai macam kegiatan untuk dirinya dalam perkara duniawi. Menjadwalkan pertemuan, menjadwalkan kerja ini dan itu. Menjadwalkan, barakallahu fikum, jalan-jalan, olahraga, dan lain-lain. Bisa semua itu dia jadwalkan. Bisa semua itu dia rapihkan waktu-waktunya. Lalu kenapa tidak bisa untuk menjadwalkan secara khusus untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk memurojaah hafalan Al-Quran, atau mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Harus disiapkan setiap hari waktu khusus, naam, hanya untuk Al-Quran. Setiap hari. Setiap selesai sholat dia membaca Al-Quran. Satu surat, dua surat, semampu dia. Yang jelas, dia harus memakmurkan hidupnya dengan Al-Quran. Karena dengan itulah dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Jiwanya akan bercahaya dengan cahaya dari Al-Quran. Akan tetapi apabila sebaliknya, apabila Al-Quran ini tidak ada, kosong dari, apabila hati seorang hamba kosong dari Al-Quran, maka diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti al-baitil kharib, seperti rumah yang roboh, rumah yang sudah rusak, wal iyadzu billah, laisa fihi khair. Tidak ada kebaikan untuknya, dia tidak memiliki manfaat. Nam la faedah, enggak ada manfaat dan tidak ada faedah. Dia diibaratkan seperti rumah yang sudah rusak, tidak bisa memberikan kenyamanan, tidak bisa melindungi dari panas dan hujan. Barakallahu fikum, itulah keadaan seseorang yang tidak terbiasa dengan Al-Quran atau naam hidupnya kosong dari Al-Quran, wal'iyadzu billah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini naam terdapat tahdzir, terdapat peringatan dari Nabi SAW, peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran atau tidak bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Nah, dia membaca Al-Quran hanya sesempat-sempatnya saja. Nah, lah, di dalam hadis ini terdapat bantahan, terdapat tahzir, peringatan untuk orang-orang yang semisal ini. Nah, dan juga di dalam hadis ini terdapat anjuran atau motivasi dari Nabi SAW agar kita bersemangat di dalam Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, memurojaah hafalan dari Al-Quran atau mempelajari makna-makna atau tafsir dari Al-Quran. Terdapat motivasi dari Nabi SAW. Maka di sini ikhwan fiddin, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman semuanya, ikhwah al-ahibba, untuk terus bersemangat dengan Al-Quran. Naam, terangi harimu, jiwamu, dan hatimu dengan Al-Quran, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan as-sakinah, akan memberikan faedah dan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk dirimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk di antara ahlul Quran yang selalu membacanya, berupaya untuk menghafalnya dan mempelajarinya. Berikutnya adalah hadis yang ke-1008. Dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As. Dari Nabi SAW, qala yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran, ikra' wartaki, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tertil, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, sebagaimana engkau membacanya ketika engkau berada di dunia. Dikarenakan kedudukanmu, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikarenakan posisimu, kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ikhwani fiddin, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat yang sangat mulia. Bahkan beliau ini masuk Islam sebelum bapaknya, Amr bin As, sahabat yang sangat terkenal. Umar radhiyallahu anhu pernah memerintahkan Naam kepada Amr bin As untuk memimpin pasukan dalam rangka Naam merebut wilayah Mesir. Naam. Barakallahu fikum. Yakni Amr bin As ini adalah salah satu pejabat yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh Umar bin Al-Khattab untuk memimpin wilayah Mesir. Dan putranya adalah Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat yang terkenal dengan ibadah, zuhud, rajin untuk qiraatul Quran, rajin qiyamul lail dan sangat rajin melakukan ibadah shaum pada siang hari. Nah, dan bahkan beliau ini masuk Islam sebelum bapaknya. Dan termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di sini Nabi SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada ahlul Qur'an. Nah, berkata Asy-Syaikh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, penulis kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, yuqalu, nah maksud yuqalu dikatakan, ay inda dukhulil jannah. Inda dukhulil jannah. Dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, ahlul Qur'an. Kapan itu dikatakan? Dikatakan oleh Syekh ketika dia akan memasuki surga. Nah, siapa itu sahibul Qur'an? Nam, ay man yulazimuhu bitilawati wal amali la man yaqra'uhu wa la ya'malu bihi, yaitu orang yang terus-menerus senantiasa dan terbiasa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dia membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini sahibul Qur'an, bukan hanya sebatas membaca tanpa amal. Lah. Nah, sahibul Qur'an itu siapa? Yang membaca dan mengamalkannya. Bukan yang sebatas membaca tapi tidak mengamalkannya. Iqra' wartaqi, bacalah. Wartaqi dan naiklah. Ai ila darajatil jannah. Naiklah kepada tingkatan-tingkatan di surga. Nah, tingkatan-tingkatan di surga. Yakni al-jannah mutafawitun fid darajat. Laha darajat. Jannah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Satu tingkat berbeda dengan tingkatan yang lain. Dan tingkatan yang tertinggi adalah Jannatul Firdausi A'la. Surga Firdaus yang sangat tinggi. Nah, yang mana dari surga Firdaus tersebut mengalir sungai-sungai. Nah, mengalir air sungai-sungai kepada surga-surga yang berada di bawahnya. Nah, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Jannatul Firdaus. Nah, maka di sini ketika dia memasuki al-jannah, sahibul Quran akan memasuki al-jannah, akan dikatakan kepadanya, baca dan naiklah kepada derajat-derajat di dalam al-jannah. Warattil. Apa arti warattil? Tadi kita terjemahkan, bacalah dengan tartil. Yakni, la tasta'jil fi qira'atika. Janganlah engkau tergesa-gesa di dalam membacanya. Fil jannah. Sebagaimana engkau lakukan hal demikian, yakni engkau membacanya dengan tartil, ketika engkau membacanya di dunia. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Nam Syamsul Haq Azim Al-Abadi, وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُنَالُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَابِ الْأَعْظَمِ إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنِ وَأَتْقَنَ آدَاءَهُ وَكِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Maka diambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya tidak akan bisa didapatkan kemuliaan yang besar ini kecuali orang yang menghafal Al-Qur'an dan memutskinkan hafalannya, membacaannya sebagaimana keharusannya. Nah, hal ini juga dikatakan, barakallahu fikum, kita ulangi lagi supaya lebih paham. Ketika al-mu'minun akan memasuki jannah, maka hafidhul Qur'an yang menghafal Al-Qur'an akan memiliki posisi tersendiri yang melebihi 6 kaum mu'minin yang lainnya. dia akan menempati posisi yang tinggi di jannah. Sebagaimana kedudukannya itu sudah tinggi di dunia. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, "Al-khabarul madhkur khasun biman yahfadul yahfaduhu an dhahri qalbin, la biman yaqra'u bil mushaf." Kemuliaan yang disebutkan di dalam hadis ini dikhususkan hanya bagi orang yang menghafal Al-Qur'an. Bukan hanya sebatas membacanya saja. 6. Li'anna mujarrad al-qira'ah fil khatti la yakhtalifu an-nasu fiha wa la yatafawatuna qillatan wa katsratan. Dikarenakan kalau hanya sebatas membaca, maka keumuman kaum mukminin tidak berbeda dalam hal ini. Nah, akan tetapi kemuliaan yang khusus ini hanya diraih dengan menghafalnya. Sehingga oleh karena itu, dia menempati posisi yang tinggi di dalam jannah sesuai dengan hafalan yang dia miliki. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam, pada hadis ini terdapat kemuliaan bagi para penghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu kita harus bersemangat di dalam menghafal Al-Quran. Karena nanti di yaumul akhir akan dikatakan kepadanya, naam ikra' wartaki, bacalah dan naiklah. Diperintahkan untuk menaiki derajat. Naam, kedudukan-kedudukan yang tinggi di dalam Al-Jannah. Nah, maka ikhwani fiddin, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan untukmu untuk menghafal Al-Quran, maka laksanakan hafal Al-Quran tersebut. Nah, menghafal Al-Quran itu memiliki kemuliaan yang sangat besar. Salah satunya adalah hadis ini yang kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Semampunya. Karena nanti dia akan diperintahkan untuk menaiki 6 kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan yang ada di dalam jannah sesuai dengan hafalan Al-Quran yang dia miliki. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, 6 bukan hanya sebatas menghafal, akan tetapi di samping dia mengamalkan Al-Quran, kemudian dia barakallahu fikum memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, membacanya dengan bacaan sebagaimana mestinya dan yang diharuskan, maka nanti pada yaumul akhir dia akan diperintahkan untuk menduduki posisi di dalam Al-Jannah sesuai dengan Al-Quran yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dars kita pada malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.